beda antara kau dan aku. Dan aku beda kau dan aku. Inilah jalan hidupku, dan ku harapkan selalu doa tulus darimu. Jangan kau biarkan luka ini semakin dalam. Semua tentang kasihmu tetap dalam hatiku, dalam hatiku. Segala resahku ini bukan ku mencoba melawan inginmu, namun semua ini juga menyiksaku. Tentang beda antara kau dan aku, biarlah ku tentukan sendiri harapanku. Jangan kau paksakan semua maumu. Ku percaya dan ku bangga akan maksudmu, yeah. Ketika